بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, semoga bisa dijawab semampu dan sebatas ilmu kita. Ada yang bertanya di sini, bagaimana hukum asuransi paket pengiriman? Apabila barang kita hilang, mereka ganti 10 kali lipat dari ongkos kirim. Namun bila tidak asuransi, apabila hilang oleh ekspedisi, maka mereka tidak bertanggung jawab mengganti. Ini termasuk asuransi bisnis. Asuransi bisnis, seseorang yang masuk padanya imma untung imma rugi, Anda pasti diwajibkan untuk membayar. Ketika selamat, khalas, aman. Ketika ada sesuatu, dikasih 10 kali lipat dari ongkos kirim dan segala macamnya. Ini termasuk asuransi yang riba. Barakallahu fikum. Atau diharamkan dikarenakan ada unsur maisir. Bagaimana hukum membayar asuransi naik pesawat? Setahu saya sifatnya harus bayar. Ketika beli tiket langsung masuk biaya asuransi. Ini tak terelakkan. Di luar batas kemampuan kita, yang penting kita beli tiket. Dan setahu saya setiap kita beli tiket-tiket transportasi, padanya sudah ada asuransi Jasara Harja. Baik tiket pesawat, tiket kereta api, bis, ya sudah, mau apa lagi? Ya langsung mereka yang motong, dosanya mereka. Barakallahu fikum. Tak terelakkan. Di luar batas kemampuan kita. Bukan karena ada itu terus tidak mau naik pesawat, kenapa? Ada asuransinya. Tidak mau naik bis, tidak ada asuransinya. Ya sudah, naik pribadi aja kalau begitu. Ini tak terelakkan. Bahasa Arabnya mimma ta'ummu bihil balwa. Balanya sudah merata, tak terelakkan. Bukan kemauan kita, tapi sebuah sistem. Maka yang berdosa yang menetapkan itu semua. Ada di antara kami para ummahat mengadakan arisan online dengan peserta dari berbagai daerah. Apakah diperbolehkan? Jadi perjelas bagaimana sistem arisannya. Baru ada jawaban. Karena sistem arisan masing-masing beragam. Kalau yang dimaksud dengan arisan itu ialah misalkan ada peserta sejumlah 50 ummahat. Taib, masing-masing dikenakan biaya per orang atau per nomor, misalkan 100.000. Silakan dia ikut berapa gitu, per nomor 100.000. Taib, nanti diambil tiap bulan. Setiap bulan dia ngasih 100.000 atas sejumlah nomor yang dia ikuti. Semuanya demikian. Nanti akan mendapatkan nominal yang sama. Misalkan ketemunya adalah 100 nomor, berarti 10 juta. Tiap-tiap yang ikut dapat 10 juta. Per nomor 10 juta. Terus sampai semuanya selesai. Itu ketemunya nanti semuanya akan menyetor per nomor 10 juta, dapatnya juga 10 juta. Paham belum? Kalau demikian sistemnya, ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajin insyaallah ta'ala boleh. Dengan persyaratan semuanya komitmen harus bayar. Tidak ada yang utang. Semuanya harus bayar sampai selesai. Itu terkait dengan masalah arisannya. Terkait dengan masalah ummahatnya jelas. Hanya ummahat, tidak ada yang laki-laki bercadar yang masuk pada acara tersebut. Jangan sampai ada penyusup dari kalangan ikhwan. Diupayakan, diusahakan yang ma'rufin atau yang ma'rufat, yang dikenal di kalangan mereka. dihindarkan yang orang-orang awam. Hal-hal yang mengandung fitnah ditinggalkan. Gitu ya. Bayarnya sama, nerimanya sama. Ketika di situ ada bandarnya, boreknya. Dapat nomor khusus, misalkan 100 nomor, ada nomor 101. Satu itu boreknya, enggak boleh. Jadi langsung 100 nomor langsung berputar. Ketika diambil nomor pertama, ya langsung nomor pertama dari anggota tadi itu. Bisa apa namanya diambil setiap bulan. Jadi surprise gitu, ambil yang dapat langsung transfer, dikirim. Atau langsung dibuka satu persatu, tertib. Satu ini dua sampai nomor 100, labas. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Di suatu perusahaan diadakan asuransi untuk karyawannya, tapi uang asuransi enggak disimpan atau dikelola perusahaan, tapi diikutkan atau dikelola BPJS atau perusahaan asuransi. Apakah boleh memanfaatkan hal tersebut? Kalau uang itu subsidi murni perusahaan untuk sang karyawan, maka karyawan boleh menggunakan sebatas subsidi yang diberikan kepada dia. Lebihnya enggak dipakai. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada asuransi sosial, ada asuransi ta'awun, ada asuransi bisnis. Yang sosial subsidi murni pemerintah atau perusahaan. Memang secara realnya mereka serahkan kepada perusahaan asuransi. Itu urusan pemerintah atau perusahaan. Kita enggak cawe-cawe. Kita hanya mendapatkan haknya kita dari pemerintah kalau ada. Kemudian dari perusahaan berapa jumlahnya dan potong gaji kita. Maka antum harus tanya berapa gaji kita, berapa persen dipotongnya gaji kita. Gaji kita 10 juta, setiap bulan dipotong misalkan 2%. Udah antum harus tahu setiap bulan gaji kita sekian dipotong. Antum hitung. Ketika tahun depan gaji antum naik, dihitung lagi. Terus antum harus apa namanya ribet sedikit. Tanya pada perusahaan, saya dapat apa terkait dengan asuransi ini? Kamu dapat sekian persen, dihitung. Apa ada dari pihak pemerintah? Jangan ada. Berapa? Dihitung. Itulah yang menjadi miliknya antum. Antum bisa menggunakan itu sebagai haknya antum. Lebihnya tidak. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ini enggak mau ribet, enggak ngerti ya sudah, pakai yang lain. Barakallahu fikum. Bolehkah marketer menjualkan barang dari pemilik barang dengan tanpa menjelaskan dia adalah seorang marketer, pemilik barang sudah mengizinkannya? Ya mestinya, marketer itu kan bisa jadi maklarnya atau wakilnya atau cabangnya. Bahasanya sekarang adalah marketer, pihak yang memasarkan barangnya sama pemilik barang. Hukum asal tidak usah menjelaskan, tapi ketika dari pihak konsumen bertanya, dia menerangkan. Duh, kok transfernya ke Anda, Anda siapa? Saya adalah wakilnya Fulan. Saya adalah cabangnya Fulan, saya adalah maklarnya Fulan. Khusus untuk maklar harus ngomong, harus bicara. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Secara realnya sudah jelas biasanya ya kawan. Ini cabangnya Fulan, dia buka cabang sini, sini, sini, sini, sini, sini. Perwakilannya itu ini. Jelas kalau sekarang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tahu-tahu ada yang ini. Tadi enggak ada loh. Oh, enggak paham saya benar. Waduh, bahasa Inggris orang ngerti aku. Wallahu a'lam bissawab. Kok nambah lagi? Nanti dipilih supaya jangan nambah-nambah lagi. Wah, ini. Hayar insyaallah. Apa sih? Dalam hadis dua saksi termasuk yang dilaknat oleh Allah terkait dengan riba ini. Bagaimana jika lebih dari dua atau kurang? Ya sama saja. Pada umumnya yang namanya saksi dua, itulah ikhwan. Itu menggunakan bahasa keumuman yang ada di tengah-tengah masyarakat ketika transaksi. Maka itu dilaknat. 10 saksi semuanya sama. Ketika sebagai saksi riba mendapatkan ancaman yang sama. Barakallahu fikum. Jadi penyebutan dua itu dikatakan itulah yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi antum jangan zahiri, jangan tekstual yang jumud. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Bagaimana jika saya menukar uang 50 ribu kepada teman saya, namun kurang 10 ribu, nanti akan dibayar, akan dibayarkan nanti. Dengan kesepakatan kekurangannya adalah hutang, apakah riba? Ya itu yang namanya riba nasiah. Dikarenakan sejenis, sama-sama mata uang, sama-sama rupiah, harus tamatsul dan harus taqabud. Ini gak ada taqabud. Entah kamu katakan sisanya hutang ya, sisanya wadiah ya, kamu simpen ya, enggak boleh. Enggak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Harus taqabud, tamatsul di majelis. Ketika ada selisih, riba fadl. Ketika ada tempo, riba nasi'ah. Kan boleh wadi'ah. Dalam bab ini enggak boleh. Kalau pengen wadi'ah itu bukan sama orang tadi, orang lain. Paham enggak? Ke orang lain. Ini 50 ribu ditukar. Barakallahu fikum, uangnya kecil-kecil, dah kamu ambil semuanya, antum wadiah ke orang ketiga, tolongnya kamu simpan. Hagata. Tapi kalau ke orang tadi, itu kamuflase istilah. Paham tuh? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Di zaman sekarang ini begitu, banyak istilah-istilah yang kelihatannya syar'i sesuai dengan istilah di buku-buku fikih, tapi real apa namanya aplikasinya tidak demikian. Jadi antum jangan terpesona dengan nama, tapi harus dijelaskan hakikat sesungguhnya. Apa hukum transaksi seperti di bawah ini? Saya adalah agen atau wakil atau stokis resmi dari produsen A di wilayah tertentu, anggap Jakarta. Saya ada toko di sana. Saya juga boleh menjual di luar wilayah tersebut secara meluas. Harga jelas, barang jelas. Kemudian saya menawarkan barang ke relasi yang saya kenal. Dan juga melalui online di Bukalapak. Bolehkah saya meminta tolong kepada produsen A untuk mengirim langsung ke pelanggan saya? Apakah termasuk dropship yang dilarang begitu ya? Posisi barang masih di lokasi produsen. Gimana jawabannya, Evan? Dari yang telah dipelajari, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah boleh, karena status antum adalah agen atau wakil atau stokis resmi produsen A. Maka anda takumu maqam al-malik. Posisi anda sama dengan yang memiliki harta. Sehingga labas. Barakallahu fikum. Naam. Barangnya jelas, harga jelas. Naam. Barakallahu fikum, labas. Walaupun anda secara peraginan Jakarta, tapi sudah ada izin dari pihak produsen A untuk luas di semua daerah yang ada. Labas. Barakallahu. Nah, Allahu a'lam bissawab. Itu enaknya belajar itu dikasih ilmunya dulu, kasih kaidah. Khatam, pertanyaan lewat. Nah, sudah. Gampang ya? Alhamdulillah. Seseorang bertransaksi jual beli di luar masjid, tapi bayarnya hutang. Lalu besoknya dia bayar di dalam masjid, bagaimana hukumnya? Jawabannya, loh, tadi perasaan ada door press loh, mana ya? Loh, hilang lagi door pressnya, gak terbawa. Loh ya, nah itu kalau enggak nanti untuk yang dikasih amanah akhirnya. Hukumnya apa ya, Pak? Jawabannya, bedakan antara transaksi jual beli di masjid dengan akad membayar hutang di masjid atau nagih hutang di masjid. Dibedakan dalam Islam dikarenakan ada nas yang membedakan. Kalau jual beli di masjid hukumnya haram dengan nasul hadis. Tapi nagih utang, bayar hutang di masjid itu juga boleh. Boleh ya ikhwan. Dengan nas hadis dalam Sahih Bukhari. Ada salah seorang sahabatnya Rasul, Abdullah bin Ka'ab. Saya Abdullah bin Ka'ab atau Ka'ab. Nagih hutang kepada sahabat yang lain, Hadrat bin Abi Hadrat. Saya nagih hutang sampai mengeras suaranya itu di masjid. Berdengar sama Rasul. Terus mengatakan, ya Ka'ab, dikasih kata tanda begini. Ayy nisfah. Ka'ab sudah, kamu kasih dia separuhnya saja. Naam ya Rasulullah. Maka dibayar separuhnya saja. Itu menunjukkan bolehnya nagih hutang atau bayar hutang di masjid. Difahami ya? Berarti bukan termasuk akad jual beli dengan nas hadis ini. Difahami ya? Barakallahu fikum. Jadi akadnya di luar. Sudah beres utang. Besok ketemu di masjid. Nih yang bayar yang kemarin. Tidak masalah dengan riwayat tadi. Apakah jual beli barang yang belum diproduksi itu termasuk menjual barang yang belum dimiliki? Kemudian dengan sistem DP dulu sebelum barang itu, apakah termasuk dua akad dalam satu transaksi? Nah, ini dalam pembahasan fikih disebut dengan akad istisna. Istisna itu maknanya talab sinat silah. Sang konsumen atau pembeli meminta kepada sang penjual membuatkan sebuah barang. Baik itu membuatkan sebuah makanan atau sebuah barang. Baik itu barang dalam bentuk rumah atau dalam bentuk kendaraan atau dalam bentuk lemari, segala macamnya itu. Namanya akad istisna. Gambarannya biasanya barakallahu fikum, sang pembeli beri DP atau sang penjual minta DP. Diminta sang pembeli menjelaskan apa yang dia inginkan. Misal, sang pembeli ingin dibuatkan lemari, almari. Dia suruh merinci, bahannya apa, modelnya apa, dikasih rinci, spesifikasinya apa, rinci. Gini, gini, gini, gini, pakatan dia ngasih gambarnya. Seperti ini. Tapi, kata sang penjual, kalau dengan rincian seperti ini, saya kasih harga 5 juta. Deal? Deal. Mohon DP-nya. Jadi harus belanja ini semua. Ya, DP. Sepakati DP 500 ribu. Barakallahu fikum. Nah, dia buatkan. Dibuatkan sama dia sampai selesai. Ada kalanya di tengah-tengah membuat sang penjual ini kehabisan dana untuk beli apa namanya? Perlengkapannya itu. Tolong ya kita balik uangnya supaya selesai gitu. Tambah lagi, begitu jadi baru dilunasi sesuai dengan nominal yang disepakati. Ini khilaf di kalangan ulama, khilaf ya ikhwan. Mayoritas fuqaha mengatakan tidak boleh. Sebagian fuqaha kita mengatakan boleh. Dan ini yang rajih. Dengan persyaratan barang yang dipesan sesuai dengan yang diminta oleh sang pembeli. Ketika ada yang berbeda atau di luar permintaan sang pembeli, maka sang pembeli memiliki hakul khiyar. Dia boleh milih. Ridho, lanjut. Enggak ridho, kembali uang. Resiko sang penjual yang salah membuatkan barang tadi. Bisa dipahami enggak? Hadza huwa ar-raji. Apa kaya? Siapa ya? Iya apa ya? Oh, Masya Allah. 8 giga. Isinya murotal, kumuran daurah. Masya Allah. Daurah itu apa ini? Ya, kalau saya lama bahaya loh. Nah, saya lama anak daurah masuk fiqah, hati-hati kan. Tak dulu sih. Oh, tak pikir Abu Karimah. Akhlakul Karimah. Lah iya harus tegas, perkaranya sudah jelas, masih melenceng-melenceng orangnya enggak kenal. Wes. Tadi saya bilang apa ya, Pak? Sudah ya? Tadi berhenti ya? Oh, ini pulpen tuh. Banyak isinya berarti. segini apa satu-satu. Masya Allah. Nah, ada seseorang menyuruh kita menjualkan mobil, tapi kita pas ada uang dan menyukai mobil tersebut, kemudian kita membeli, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya gak masalah, nanti antum tawar-menawar dengan sang pemilik mobil. Paham gak? Ya? Ada yang punya mobil, tolong dijualkan ya. Ya kan? Ini kok mobil Zen ini bagus ini sesuai, ngomong sama orang rumah, iya cocok ini, ada fulus. Ya langsung ngomong aja sama yang punya mobil. Anak yang mau beli, berapa harganya? Kan gitu, berapa harganya? Negosiasi, sudah. Kalau deal, deal, lanjut. Barakallahu fikum. Ah, iya, warna-warni ya, ki. Ah, ini lah, papat pulpen ini. Ya. Yang bisa jawab dengan rinci, detail dan benar. Ada pembeli datang ke lapak saya. Barang, sedangkan barang tersebut tidak saya miliki. Lalu saya ambilkan ke tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan. Apakah diperbolehkan? Ya Allah, yang mau jawab siapa? Ada empat polpen. Ada gambarannya? Ada seorang datang ke tempat jualannya antum, melapaknya antum. Cari sebuah barang, barangnya tidak ada. Antum carikan ke tempat yang lain dengan harga yang antum tentukan sendiri. Hukumnya boleh? Ya Allah, ini empat tolpen ini. Santi juga boleh jawab. Nah, Fadhal. Antum rinci, detail, benar. Saya enggak usah lagi mempertanyakan kepada antum. Sampai sini aja. Sampai sini aja. Kayak gini aja. Jangan lama-lama, waktunya habis ini. Wakil apa mana ini? Salah. Kelihatan jawabannya salah itu sudah. Nah, yang sebelah kanan saya, Fadhal, hatta yang ngasih door prize boleh jawab. Apa hukumnya? Loh, Pak Diem. Depan saya, Fadhal, antum. Hah? Gimana? Dia ini siapa? Masyaallah. Salah. Antum terlalu jauh ya, Akhi. Ah, yang sebelah sini. Oh, antum, fadhal. Dolek ya, ada pembeli datang ke lapak saya. Sedangkan barang tersebut tidak saya miliki. Lalu saya ambilkan ke tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan, apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat? Ayo, asan. Yes, langsung aja. Empat ini, lumayan tuh empat anaknya antum. Masya Allah. Kenapa kok jauh-jauh wakil segala macam itu? Ini dia sendiri kok. Jawabannya, boleh dengan syarat. Dia, tunggu sebentar, dia datang ke tempat tadi, ke tempat lain tadi itu. Dia beli barangnya atau ambil barangnya, dia kuasai, dia bawa ke lapaknya dia, baru dia akan transaksikan dengan konsumen. Harga tergantung dia. Labas. Pembahasan wakil segala macam itu, kalau kemudian antum menghubungi yang sana, suruh kirim langsung kepada konsumen. Baru kalau kamu wakil, kalau kamu simsar, kalau kamu fara, boleh. Gitu loh. Nah, ini enggak ada hubungan tahu-tahu ujung-ujung aja aduh. Masyaallah, masyaallah. Enggak ada keterangan di dalam soal. Ada pembeli datang ke lapak saya. Barangnya belum ada. Belum saya miliki, saya ambilkan tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan. Makanya dikasih rincian tadi. Boleh dengan syarat, ambil dulu barangnya, baru diakadkan. Atau dengan jawab tidak boleh, apabila begini, begini, begini. Bahasa yang lain, intinya podo ae. Kalau itu sudah diakadkan sama dia di depan, sudah akad, sudah ditentukan harga, baru kemudian dia cari barang. Ini hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau menggunakan sistem salam. Misalkan begitu, labas. Tadi kan rinci dari jawabannya, cocok. Apakah menabung di bank termasuk haram? Kalau menabung atau menyimpan uang di bank itu dikarenakan khawatir, khawatir uangnya akan hilang atau tercuri atau yang lain, maka boleh dengan persyaratan tidak mengambil bunga. Faham ya? Ini fatwa Mas Syaikhul Kibar zaman sekarang ini. Ada lagi yang kedua, tujuannya untuk apa namanya lalu lintas keuangan dia, bisnisnya dia. Dia tidak mengambil bunga apapun. Sudah. Tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Mengambil bunga tidak diperbolehkan. Makanya pendapat yang sahih, bunga bank itu tidak diambil sedikit pun. Bukan urusan Anda. Falakum rusu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Orang lain mau ngomong apa silakan. Kalau enggak diambil nanti sama mereka akan diberikan kepada orang-orang Yahudi, mereka mesas itu omong kosong. Itu semuanya enggak ada usahanya antum. Antum harus menyelamatkan diri dari itu semuanya. Falakum rusu amwalikum. Hak kalian, modal atau uang pokok kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Kamu enggak mau zalimi, enggak dizalimi. Barakallahu fikum. Ustaz, ada sebagian orang awam mencibir salafiyin dengan ucapan mereka gencar memerangi riba, tapi giliran transfer uang menggunakan jasa bank. Bagaimana ini? Ya, cocok dengan keawamannya itu. Saya dipahami ya? Jawabannya yang terangkan tadi. Kalau fungsinya dua poin tadi, labas. Tapi kalau nabung di bank, menggunakan jasa bank untuk mendapatkan bunganya, mendapatkan hadiah-hadiahnya dan segala macamnya, la yajuz. Dikarenakan bank adalah lembaga ribawi. Yang nabung di bank dapat mendapatkan undian berangkat umroh sekeluarga. Wah, tepakan kira. Nabung dia di bank. Ding ding ding ding diundi dapat hadiah umroh. Gak mabrur umrohnya ya, Pak. Saya enggak mengatakan tidak, saya tidak mabrur. Nah, ini juga bagus tanya ya. Tak kasih hadiah yang lain. Siapkan jawaban yang zen, yang rinci. Loh, warnanya sama. Tapi zen juga nih. Masya Allah. Nah, gini loh caranya. Empat-empat ya, zen ya. Insya Allah. Saya mempunyai ayah, orang tua yang kerjanya nelayan, di mana setiap harinya orang-orang memesan ikan, cumi, dan lain-lain terlebih dahulu. Sedangkan belum tentu ikan atau cuminya dapat atau ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Fadal, yang sebelah kiri. Hah? Jangan mandang ini murah ya kan, tapi yang depan itu kesannya dulu. Dapat ini karena jawab pertanyaan. Hat yang sebelah kiri, nggak usah malu-malu. Ayo Allah. Hah? Hah? Siapa sih? Balik lagi nih. Angkat tangan, jangan malu-malu. Paham tanyaannya ya? Saya punya orang tua, nelayan cari ikan. Pergi malam, besoknya baru pulang. Orang-orang pesan ikan terus sama ayah saya nih. Pak, cumi ya. Pak, sebutkan cumi sekian kilo. Harganya disebutkan. Ya, harga sekian. Mana uangnya? Sekian, mana uang? Sudah. Dalam kondisi kan masih mau nelayan. Belum tentu ada barangnya. Bagaimana ini? Ya Allah, angkat tangan yang mau jawab. Antum. Kalau mengatakan tidak boleh alasannya apa? Kalau boleh alasannya apa? Tidak bolehnya kenapa? Dikarenakan belum ada wujudnya dan belum enggak bisa serah terimakan. Masya Allah. Sayang, jawaban Anda kurang tepat. Di belakang sana, Masya Allah, Hafal. Boleh. Gimana boleh? Wah, alasannya kurang tepat. Mohon maaf, jawabannya kurang pas. Atau Hafal. Istisna. Loh, istisna itu mau bikin sebuah barang. Ini enggak ada yang dibikin. Ya apa sih? Masya Allah. Ini nanti nyantolnya ya. Ya, silakan untuk ambil barangnya. Masya Allah. Ahsan tuh. Dalam kondisi yang seperti itu, kasih solusi. Iya, gunakan sistem salam. Uang di muka untuk barang begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dengan konsekuensi ketika ada serahkan, ketika tidak ada uang kembali. Itu konsekuensinya bayi ussalam. Nah, dengan gambaran seperti ini boleh. Barakalawikum. Tapi kalau kemudian dia tidak menggunakan sistem salam, tayyib, dia langsung mengakadkan sebuah barang yang belum ada pada dirinya, la yajuz. Masya Allah. Zain. Apa hukumnya membeli sesuatu dengan kartu kredit? Jawaban dengan rinci, dengan detail, boleh atau tidak bolehnya. Ya Allah, apa hukumnya beli sesuatu dengan kartu kredit? Loro wae, jagake. Ya Allah. Tafadhol. Kenapa tidak boleh? Karena awal tadi pembayaran di awal itu ditanggung oleh pihak operator kartu menggunakan uang yang lain. Uangnya siapa? Ya enggak sih. Masa uangnya orang lain? Ya enggak tahu uangnya siapa, yang penting uangnya dia gitu. Tagihannya ada tempo. Gimana gambaran tagihan tempo itu? Ya mestinya sih dia akan ditagih setiap bulan. Dia bebas menggunakan kartu itu belanja. Begitu pas jatuh awal bulan, tagih. Bapak, tagihan Bapak bulan ini adalah 10 juta. Kan begitu? Iya kan? Ada tempo. Kalau belum tempo ya enggak bakal ditagih. Tiap bulan biasanya ditagih. Hukumnya apa? Yang rinci, yang jelas. Wah, ini kurang tepat ini alasannya. Ya Allah. Tambahin lagi. Bagaimana? Boleh. boleh sebatas untuk transaksi saja. Terus? Bunga apa? Kartu kredit kok ada bunga biarang. Wah, berarti antum enggak paham kartu kredit. Enggak ada bunganya, antum yang ditarik, bukan antum dikasih bunga sama dia. Wah, tasawurnya harus jelas dulu baru dikasih hukum. Nah, saya kasih dua tambahan yang lain, saya kasih penjelasan sistemnya. Seseorang yang ingin memiliki kartu kredit, dia akan datang ke sebuah lembaga keuangan. Pilihan dialah, mau Mandiri, mau ini, Pak, saya kepingin bikin kartu kredit. Akan dibuatkan sebuah kartu kredit untuk antum dengan nama antum, dengan chipnya antum. Ketika membuat kartu ini ada biaya administrasi, lumayan, ada sekitar 100 ribu di muka. Biaya ini biasanya akan diperbaharui setiap tahunnya. Biaya administrasi tahunan. Dengan kartu ini Anda bisa belanja transaksi bebas. Tergantung kartunya, ada yang limitnya sekian, ada yang limit sekian, ada yang unlimited. Saya paham ya, berkelas-kelas gitu. Tagihan setiap awal bulan depan. Ditagih, mesti ditagih, pakai uangnya dia kok. Tagihan Bapak bulan ini 10 juta. Ya, kamu transfer. Cling gitu. Aman. Antum biayanya boros, antum penggunanya boros. Antum tagihannya 100 juta, misalkan gitu. Tagih, jebret gitu. Ketika jatuh tempo antum ditagih, tidak ada pembayaran. Dikasih tempo, sekian waktu lamanya tagih kembali. Ketika antum bayar, aman. Ketika antum bayar, kena penalti. Penalti sekian. Ditagih gak bayar sampai sebulan, sekian bulan, Anda kena denda sekian kali dari biaya yang ada. Paham tidak? Itu namanya kartu kredit. Hukumnya apa? Cuma dua biji pulpen. Alasannya apa? Tonton. Begitu. Karena itu aja. Ya, makanya dia bilang gampang jawabannya. Tonton. Ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab namanya Babul Kafalah. Bab mengkafil seseorang, bab menalangi seseorang dengan sebuah biaya, kafalah. Kaidahnya yang namanya kafalah la yajuzu fiha al-ujrah. Yang namanya kafalah tidak boleh ada upah padanya. Babnya ihsan, jadi untuk mengkafil seseorang, beres, yang penting dia bayar kembali selesai urusan, bukan dikomersialkan. Di sini ada administrasi, enggak cuma sekali, tahunan, ada penalti, ada denda dan segala macamnya. Maka penggunaan kartu kredit dengan sistem seperti itu tidak diperbolehkan apapun namanya. Itu fatwa Lajnah Daimah, dibahas panjang sama mereka dalam fatwa Lajnah Daimah barakallahu fikum. Saya punya toko, ada orang ingin membuka cabang di kota lain tempat ia tinggal. Dalam akad saya mempersyaratkan investor tadi membayar royalti nama toko sejumlah uang misalkan 1 juta berlaku setahun dan bisa diperpanjang. Jika ada order, barang akan dikirim dari toko saya atau cabang tadi, tergantung mana yang lebih dekat, apakah diperbolehkan. Namanya franchise. Apa hukumnya ya kawan? Rinci detail. Hah? Saya terangkan langsung atau terpres? Hah? Langsung aja. Barakallahu fikum, terkait dengan masalah franchise ini. Barakallahu fikum, bahasanya jual merek. Jual merek. Baik merek dagang atau merek resep. Al-Muhim, hal-hal yang dia patenkan. Entah nama toko, sebuah barang, sebuah produksi, dan segala macamnya itu. Difranchisekan, diroyaltikan. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini pernah kita tanyakan langsung, saya tanyakan langsung di mobil, kepada Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Lupa saya tahun berapa itu, dari Manunggal Bantul mau balik ke Al-Ansar, Jogja, di mobil ada saya. Beberapa yang lain saya lupa, yang sama saya ketika saya tanyakan langsung masalah ini. Beliau mengatakan tidak mengapa. Yang namanya menjual itu ada jual sebuah barang sebagaimana biasa, hakiki ada menjual sesuatu yang sifatnya maknawi dan dia bernilai. Boleh. Asalkan dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang halal, bukan dalam perkara-perkara yang haram. Barakallahu fikum Allah taala lam bisawab. Nama ikhwan, karena dia dikarenakan cabangnya antum bebas mau kirim barang ke lewat antum atau lewat cabang tadi enggak ada masalah. Dikarenakan yakum maqamul malik. Barakallahu fikum Allah taala a'lamu bisawab. Jual beli hasil panen, misal padi atau mangga, tidak ditimbang, tapi sistem tebasan atau borongan, bagaimana hukumnya? Dibahas tadi. Nah gitu ya. Kalau mangga jelas dia harus masak. Kalau masih mentah, maka dijual belikan karena fungsi mentahnya itu. Kalau padi sudah menguning, diperbolehkan ketika ada tim ahli yang memprediksi berapa jumlahnya. Yang kedua harus dipanen di tempat. Paham tuh? Hada ya, Gus. Tapi kalau langsungan aja dengan tanpa poin-poin tadi maka enggak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Apa hukumnya merahasiakan sebuah resep? Dan bila ada yang ingin mempelajari, sang penjual mematok harga tinggi 15 juta. Padahal dalam ilmu ini kan kita diminta untuk enggak boleh bakhil, Ustaz. Lah ini dalam urusan makanan kok malah mempersulit, bagaimana Ustaz? Nah, iya. Enak kamunya. Hah? Ini yang dikatakan tadi Ikhwan, menjual merek. Saya paham ya, entah sebuah resep rahasia yang telah antum temukan formulanya dan ini betul-betul berhasiat entah pada herbal atau pada jamu atau semisalnya itu bernilai mahal harganya itu, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjual resep tadi itu. Ya dia dipatenkan itu punya dia, resep yang ini dijual sama dia. Barakallahu fikum. Ya namanya urusan duniawi akhi, dikomersialkan golek duit. Itu bedanya orang yang berilmu dan yang enggak berilmu. Dia punya ilmu resep tadi, bernilai dia 15 juta setiap kali ada orang datang sama dia. Antunya enggak punya ilmu yang golek dhewe. Pengin dapat ini. Iya, bayar. Urusan dunia boleh, tapi kalau resep ilmu agama enggak boleh. Dipahami enggak? Enggak boleh. Agama enggak boleh kamu perjualbelikan, tapi kalau duniawi enggak ada masalah. Paham enggak ini? Saya memiliki ilmu yang enggak dimiliki sama yang lainnya. Saya memiliki ilmu tentang masalah ilmu faraid, masalah waris, semua enggak ada yang bisa. Yang kepingin belajar waris sama saya sini. Saya ajari daurah faraid selama sepekan. Satu orang bayar 10 juta. Hukumnya apa? Warisan kamu miliaran. Ya Allah, belajar sebentar 10 juta, zen dapat warisan itu. Hukumnya apa ini? Nah boleh, itu namanya akhdul ujrah. Barakallahu fikum. La yajuz. Dan dikatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kamu jangan memperjualbelikan ayatku dengan harga yang sedikit. Duniawi, yaitu makomnya antum cari ujrah duniawi tadi. Din tidak boleh. Barakallahu fikum. Ketika formulanya itu dalam dunia medis atau apa yang harganya mahal, wah itu bisa miliar harganya ya. Nah, bisa dibeli sama apa perusahaan mana atau apa gitu, ambil gitu disuruh bikin itunya, wah itu pak besar royaltinya itu. Nah gitu ya, dalam dunia apapun. Ada sebagian orang itu yang Allah musta'an, gimana ya? Kalau bab gini-gini ngereng-ngereng, enggak boleh bakhil ya akhi, diajar ya akhi, jangan kitmanul ilm, menyembahkan ilmu ya akhi. Nah, sudahlah, diajari. Diajari, begitu ngerti, tahu formulanya, sudah, hilang dia, cling, hilang dia. Tahu-tahu dia menjual resep tadi itu. Hah? Ini buatan saya sendiri. Dia menjual, padahal dari orang lain tadi itu, dari seorang dia, balas, gratis, sampai dia miliki, dijual sama dia. Tapi lah akhlak wala adab, dia gak tahu diri. Giliran dia yang punya, wah, dijual sama dia. Orang lain, jangan bakhil ya akhi, taqillah. Hadzal la'in, hadzal la'in. Allahu musta'an. Apa hukum seorang makelar yang mendapatkan keuntungan lebih yang tidak diketahui oleh pemilik barang, sedangkan kesepakatan dengan pemilik barang dia hanya mendapatkan persenan, bahkan keuntungan penjualan lebih banyak makelarnya daripada pemilik barang? Enggak diperbolehkan. Ini ketentuannya. Ketika ada kesepakatan kamu dengan makelar kamu atau dengan wakil kamu atau dengan cabang kamu, barang ini dijual sekian, 50, kamu tak kasih fee atau batas sekian. Dia jual bisa lebih daripada itu, dia jual sampai harga 60, tadi paham ya? Maka kewajiban sang makelar atau sang wakil atau sang cabang harus mengembalikan sisanya kepada pemilik barang, penjual aslinya. Itu haknya dia, bukan haknya makelar tadi. Kalau dia mengambil dengan tanpa sepengetahuan pemilik barang, termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil, ada haram. Difahami enggak? Kecuali kalau dikasih kebebasan, dari saya 50, bebas atau menjual berapapun, enak dia sudah. Dia kan enggak, kesepakatannya jual sekian, kamu tak kasih sekian. Maka sesuai dengan kesepakatan yang ada, barakallahu. Naam. Kalau yang dilakukan oleh kaum salaf enggak seperti orang sekarang ini. Kalau mereka masya Allah, sisi ihsannya itu tinggi. Jadi ada salah satu sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasul untuk membeli sebuah seekor kambing, dikasih uang 1 dinar. 1 dinar belikan seekor kambing. Udah, dia ke pasar beli seekor kambing dengan uang tadi itu. Beli. Kambing ini dijual lagi sama dia tanpa seizin Rasul, dijual mendapatkan 2 dinar, dijual lebih mahal lagi sama dia, dapat 2 dinar. Setelah itu yang 1 dinar dia berikan seekor kambing lagi, dibawa pulang. Ya Rasulullah, ini kambingnya, ini 1 dinarnya. Barakallahu fiik, kata Rasul. Jangan sama Rasul. Seperti ini seharusnya para makelar itu, para wakil itu, para cabang-cabang itu, atau orang yang dimintai ta'awun untuk membeli sebuah barang, seperti ini mestinya. Nah kemudian nilep nipu di balik belakang, Allah musta'an. Gitu ya. Makanya beda salaf sama khalaf. Yang lebih lagi yang disebutkan dalam hadis terkait dengan karyawan dengan bosnya itu. Ada seorang karyawan yang kerja sama seorang, dapat upah, enggak dia ambil sama dia. Itu upah dikembangkan sama bosnya, beranak pinak sampai berubah menjadi harta begitu banyak. Ya, kambing-kambing hewan sejauh mata memandang di sebuah lembah. Suatu saat datang itu karyawan ke dia, mana apa gaji saya yang dulu itu. Dia bilang, gaji kamu yang kamu pandang sekarang itu milik kamu semua, itu gajinya kamu. Yang dipinggang dalam sebuah hadis. Sekarang mana ada kayak gitu, enak teman, gaji kamu sih, nih untuk kamu. Allahul musta'an. Pentingnya kejujuran, pentingnya din dalam perkara seperti ini para pendengar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sudah maghrib ya? Sudah apa belum? Jam berapa itu? 5:30. Hah? Maksudnya? Kurang semenit. Di sini 5:31. Betul? Sudah apa lanjut? Oh, ini ada lagi ya. Ya enggak sih. Ketika sebagian santri makan bareng-bareng, kelompok makan itu, lagi makan bareng, ada salah satu santri ingin membeli lauk tambahan di Maksof. Namun ia belum ada uang. Kemudian salah satu temannya yang satu makan itu meminjami dia uang. Nih, sana, tak pinjami ya, untuk kamu yang beli. Apakah termasuk riba? Dikarenakan dia mendapatkan kemanfaatan, dia makan bareng sama dengan temannya tadi itu. Masya Allah. Iso ya kan. Mestinya ya, jangan dipinjami. Dana yang beli, saya punya uang. Ini itu lauk tambahan dikasihkan, ayo makan bareng-bareng. Ihsan. Gitu loh. Semua itu jangan sebab komersil terus. Tayib, ketika dia akadnya adalah pinjam, nih, tak pinjami. Dia beli lauk, lauknya itu untuk memang teman-teman dia. Yang ini mau beli, mau berbuat ihsan kepada dia. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bukan termasuk qardun jarun naf'an barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak terpresnya ini. Ini ada yang malah belum ini. Pun al-muhim di waktu yang berikutnya. Siap kemanfaat. Dan sebenarnya masih banyak sekali pembahasan yang belum diangkat, tapi insyaallah banyak yang sudah dibahas dalam kesempatan kali ini. Semoga manfaat. Fanaqtafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah ta'ala.